kaum muslimin, jamaah sholat subuh Masjid Amanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita diberikan bimbingan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk memiliki keyakinan bahwa akan ada kehidupan setelah kematian, sehingga ungkapan yang biasa kita dengar dari masyarakat ketika orang itu meninggal, dikatakan orang itu telah menuju tempat peristirahatan terakhir. Istilah ini dikritik oleh sebagian para ulama adalah istilah yang tidak tepat. Kalau dikatakan orang yang meninggal itu telah menuju peristirahatan terakhir, karena yang namanya kematian itu bukanlah akhir, tapi kematian itu adalah awal yang jauh lebih panjang. Tempat bagi kita untuk mengumpulkan bekal. Makanya di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Hendaknya kalian persiapkan bekal. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Karena perjalanan yang akan kita lalui setelah kematian itu sangat panjang, lama, mengerikan, meletihkan, banyak hal-hal yang menakutkan yang akan kita hadapi, yang bisa membantu kita, yang bisa menolong kita untuk melalui perjalanan yang panjang itu adalah amal soleh. Setelah kita mati, meninggal, dan jasad kita akan ditimbun oleh tanah, dimasukkan dalam liang lahat, pada saat itu ketika semua orang-orang yang mengantarkan jenazah telah meninggalkan liang lahat kita, datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Ini yang menarik, kenapa dinamakan malaikat Munkar. Kalau dalam bahasa Indonesia Munkar itu kan jelek, Pak ya. Mungkar kan, artinya perkara yang buruk. Malaikat dinamakan Mungkar, Nangkir. Itu disebutkan oleh mereka para ulama, kalau dalam bahasa Arab yang namanya Mungkar itu tidak selamanya diartikan sesuatu yang buruk. Tapi terkadang Mungkar itu diartikan sesuatu yang tidak kita kenal, sesuatu yang asing. Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau didatangi oleh malaikat yang bertamu, beliau mengatakan, "Innakum qaumun munkarun." Kalian ini adalah sebuah kaum yang tidak saya kenal. Nah, jadi itu alasan kenapa malaikat Munkar dan Nangkir dinamakan demikian. Karena memang sahibul qabr, orang yang sudah meninggal itu ketika didatangi oleh dua malaikat ini gak kenal. kalian berdua ini siapa? Makanya dikatakan mungkar dan nangkir. Karena sahibul qabr tidak kenal dengan mereka. Barakallahu fikum. Di situ kita akan ditanya. Ditanya tentang tiga perkara. Man rabbuka? Siapa rabbmu? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Wa ma dinuka? Dan apa agamamu? Pertanyaan ini ketika di dunia memang terlihat simpel dan mudah, Pak. Gampang. Mungkin sebagian kita menganggap enteng dan ringan. Soalnya gampang. Ya. Lebih gampang dari soal masuk perguruan tinggi, ya kan. Nah. Tetapi keadaan yang ada di alam kubur itu nanti tidak seperti yang kita bayangkan. Tahu ya, kalau kondisi ketika kita itu sedang ketakutan, ketika kita kondisi sedang kacau, hal yang semudah apapun jadi apa? Jadi susah ya, Pak. Nah, misal ketika kita diminta untuk berbicara di depan umum, bahan apa yang kita ingin bicarakan itu sudah kita siapkan. Nah, sudah matang, persiapannya sudah, latihan kita. Sampai seminggu itu latihan untuk ngomong di depan, Pak. Wah, ini sudah matang nih. Giliran ketika kita ngomong di depan, baru kita mengucapkan assalamualaikum, karena saking groginya, ya kan, saking khawatir, itu jadi bubar semua, Pak, persiapan. Mungkin bapak-bapak sebagian pernah mengalami. Padahal sudah persiapan matang ini. Tapi dalam kondisi grogi, dalam kondisi khawatir, dalam kondisi takut, itu semua jadi bubar, Pak. Begitulah nanti kondisi ketika kita di alam kubur. Nah, dalam kondisi kita tiba-tiba yang tadinya hidup dalam keramaian, sepi. Ya, sendiri. Di dalam kubur. Nah, gelap. Dalam ruangannya sesempit itu. Tiba-tiba datang dua orang yang tidak kita kenal. Kalau kita itu di dunia adalah orang yang jelek amalnya, buruk perilakunya, kedua malaikat ini akan membentak kita, Pak. Bertanyanya itu bukan dengan pertanyaan yang santun atau yang lembut, tapi membentak, bayangkan. Apakah kita akan takut di situ? Tiba-tiba ada orang dua dengan wajah yang mungkin barakallahu fikum mengerikan, membentak kita dan bertanya. Ya wajar kalau disebutkan dalam hadis itu dia akan mengatakan, haha ladri. Tidak tahu saya, padahal ketika di dunia mungkin sudah dia persiapkan. Ya. Mungkin sebelum ajal menjemput, keluarganya itu sudah mentalkin. Ingat Pak ya, nanti jenengan kalau ditanya di alam kubur, man rabbuka, jawabnya Allah. Nah, waman nabiyuka, jawabnya Muhammad. Waman dinuka, jawabnya Islam. Diingat Pak ya, bolak-balik. Diajari keluarganya. Tapi giliran sudah ketemu malaikat mungkar nangkir, Pak. Dibentak. Sudah hilang semua itu. Nah, bubar. Kenapa? Karena dia itu menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi, menyebut Islam. Kalau pas mau meninggal saja. Ketika di dunia, masa mudanya, ya, sholat gak pernah, puasa gak pernah, baca Quran gak pernah, Pak. Nah, jauh dari Allah, jauh dari Nabi, jauh dari agama Islam. Dia hanya mengejar dunia, dunia, dan dunia. Nah, dipikirnya kayak gitu. Pas gampang aja nanti. Kalau pas mau mati tinggal hafalan saja, ya kan. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Dipikirnya sesimpel itu, sesederhana itu. Urusan kehidupan setelah kematian. Tidak, Pak. Jadi bagaimana kita menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir itu tergantung dengan amal kita di dunia. Bagaimana koneksi kita, bagaimana kedekatan kita dengan Allah, dengan Nabi, dengan agama Islam. Orang yang ketika di dunia dekat dengan Allah, ya, dekat dengan Nabi, sunnah-sunnah beliau diamalkan, sholawat kepada beliau terus terhatur, dekat dengan agama Islam, malaikat akan bertanya kepada dia dengan pertanyaan yang santun. Bertanya kepada dia dengan pertanyaan yang halus. Sehingga ya gampang memang. Orang itu ketika ditanya, man rabbuk? Ya karena sudah tiap hari menyebut nama Allah. Tiap hari baca Quran. Ya, ringan mengalir dari lisan dia akan mengatakan Rabbi Allah. Wa man nabiyuk? Nabi Muhammad. Wa ma dinuk? Islam, gampang. Itu adalah awal dari perjalanan kita berikutnya. Jadi benar-benar memang kehidupan dunia ini adalah sebagai penentu bagi kehidupan kita berikutnya, perjalanan kita. Fatazawwadu, maka hendaknya kalian persiapkan bekal kalian. Dunia inilah kesempatan kita. Nah. Setelah itu, bagi orang-orang yang mampu menjawab pertanyaan tadi dengan baik dan benar, dengan mudah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan bagi dia pintu surga. Di orang-orang mukmin yang memang selama di dunia dekat dengan Allah, itu yang dia rasakan di dalam kubur itu adalah nikmat. Di antara nikmat ahli kubur, pintu surga itu dibukakan bagi dia. Nah, jadi aroma harum surga itu selalu tercium. Apa yang dia lihat di dalam kubur itu adalah nikmat-nikmat surga. Sehingga doanya ahli kubur yang baik itu mesti apa? Segerakan. Segerakan apa? Hari kiamat, Pak. Ahli kubur yang baik itu mintanya apa? Cepat kiamat, cepat kiamat. Karena tiap hari mereka diperlihatkan surga yang akan mereka masuki. Itu doanya ahli kubur yang baik. Minta kiamat itu cepat, Pak. Tapi sebaliknya, kalau ahli kubur yang buruk, karena memang selama di dunia perilakunya buruk, jauh dari Allah, yang dinampakkan kepada mereka adalah neraka. Nah, sebagaimana Allah mengatakan tentang Fir'aun dan pengikutnya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'asyyan. Neraka itu dinampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya di pagi hari dan sore hari. Jadi yang mereka tonton dalam kubur itu adalah azab neraka. Bagaimana orang itu direbus dalam panci yang mendidih. Bagaimana orang itu. Mengerikan. Sangat mengerikan kalau kita bicara tentang azab neraka. Sampai-sampai Nabi menggambarkan. Seandainya seseorang itu dicelupkan ke dalam neraka. Sejenak saja, satu detik. Dia melihat bagaimana begitu mengerikan azab neraka. itu memori yang indah-indah selama ini langsung hilang, Pak. Jadi efek traumanya itu luar biasa. Lah ini yang dirasakan oleh orang-orang yang jauh dari Allah, terkhusus orang-orang yang kafir, itu tontonannya tiap hari, Pak. Pagi sore ya itu yang mereka lihat. Jadi itu azab bukan hanya sekedar fisik, tapi azabnya berupa kejiwaan atau mental. Makanya doanya ahli kubur yang buruk adalah Allah, tunda kiamat ya Allah, jangan cepat-cepat kiamat, nanti dulu ya Allah kiamat, aduh ya Allah. Nah, permintaan ahli kubur yang jelek itu justru apa? Kiamatnya makin lama. Tapi pada hakikatnya barakallahu fikum sangatlah dekat. Allah sendiri mengatakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qarib. Manusia menduga kalau kiamat itu masih jauh. Tapi kami memandang kiamat itu sangatlah dekat. Sangat dekat. Nabi sendiri mengatakan bu'itu ana wa yaumal qiyamah kahatain. Aku diutus jaraknya dengan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Sangat dekat. Dalam keadaan Nabi telah meninggal 15 abad yang silam. Jadi waktu itu mungkin sekilas terlihat jauh, tapi kalau sudah kita jalani sangatlah dekat. Contoh saja, saat ini mungkin kita merasa waktu begitu cepat, gak kerasa umur sekarang sudah 70, ada yang sudah 50. Kayaknya ingetan masih kecil, masih inget Pak ya, dulu pas masih kecil main di sawah, main kelereng, main layang-layang, kayaknya itu barusan. Kayaknya sejenak. Itu menunjukkan bahwasannya waktu itu sangatlah singkat. Enggak terasa. Barakallahu fiik. Nah. Baik. Setelah barakallahu fiikum Allah Subhanahu wa taala menetapkan akan bangkitnya hari kiamat, wa nufikha fis-sur. Maka trompet sangkakala itu akan ditiup, di mana semua ahli ardi, penduduk bumi yang masih hidup saat itu, ketika ditiup trompet yang pertama, semuanya mati. Yang bernyawa akan mati. Kecuali beberapa yang dikecualikan oleh Allah. Malaikat-malaikat di langit juga mati. Kemudian setelah itu ditiup lagi oleh Israfil, tiupan yang kedua, semuanya bangkit. Semuanya bangkit dari kubur. Nah, semuanya berjalan menuju satu tempat. Mereka sudah tahu mana mereka harus berjalan. Dikumpulkanlah manusia saat itu di padang mahsyar dalam kondisi ghurlan, buhman. Dalam kondisi manusia saat itu tanpa busana, tidak beralas kaki, tidak berkhitan. Benar-benar kondisi kita kosongan. Sebagaimana ketika kita dilahirkan. Di situ ada pesan bagi kita bahwa pengadilan akhirat itu benar-benar adil, di mana setiap insan tidak lagi membawa atribut-atribut, simbol-simbol yang menjadi kesombongan atau keangkuhan mereka. Ya. Yang pejabat, ya sama telanjang semua. Yang anak raja, ya sama kondisinya. Semuanya tanpa busana, tanpa beralas kaki. Nah. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga menunjukkan bahwa selama ini apa yang kita miliki dari perkara dunia, itu semuanya bukan punya kita. Enggak kita bawa. Di situ akan nampak beberapa kelompok manusia yang mendapatkan keistimewaan. Hari itu matahari didekatkan dengan begitu dekat di atas kepala kita. Tapi Allah memberikan kita kekuatan fisik. Enggak meleleh, tapi keringat saja yang bercucuran. Ada orang yang tenggelam oleh keringatnya sebatas mata kaki, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang sebahu, bahkan sampai ada yang tenggelam. Tapi pada saat itu ada beberapa golongan yang mendapatkan kenyamanan. Jadi semua orang kepanasan, kelompok ini tentrem, adem, tidak kepanasan. Di mana Allah mengatakan sab'atun yuzilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Akan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, di mana pada saat itu enggak ada naungan, enggak ada tempat berteduh. Pohon-pohon enggak ada. Nah, bangunan-bangunan enggak ada. Semuanya kepanasan kecuali 7 golongan dapat tempat berteduh. Disebutkan dalam sebagian riwayat, mereka berteduh di bawah arsnya Allah. Adem air. Di antaranya adalah imamun adil. Seorang imam, seorang penguasa yang adil. Kemudian juga di antaranya, 7 golongan tadi adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antaranya barakallahu fikum adalah seseorang yang mencintai dan membenci karena Allah. Dia benci, dia cinta karena Allah. Di antaranya juga adalah seseorang yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan tadi. Pada saat itu kan manusia kalut, Pak. Kenapa? Karena pengadilan akhirat itu belum dibuka. Dalam kondisi seperti itu, akhirnya apa ini? Dan memang sifat manusia itu kan yang paling mereka tidak suka itu kan menunggu, Pak. Kita ngantri misal mau periksa ke dokter saja, dokter spesialis yang mungkin sudah terkenal gitu ya. Nah, kita dapat antrian 150 ya kan. Dalam kondisi kita ngantrinya itu nyaman ya, Pak. Ruangan ber-AC, bisa duduk, ya kan, bisa nyemil. Nah, itu pun kita sudah merasa bosan. Nah, kapan ini dipanggil? Ya. Ngantri paling ya 2 jam mungkin sudah terlihat lama. Nanti di padang mahsyar kita akan mengantri dalam kondisi yang tidak nyaman. Tidak berbusana, tidak beralas kaki, matahari dekat, enggak ada AC, enggak bisa nyemil, enggak bisa pesan kopi atau teh. Nah, jadi manusia begitu kalut saat itu. Akhirnya mereka mendatangi para nabi, minta syafaat. agar para nabi ini menyampaikan kepada Allah pengadilan akhirat segera dibuka. Datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam minta uzur. Datang kepada Nabi Nuh juga demikian. Jadi para nabi ini didatangi. Terakhir kali mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, analah, sayalah orangnya. Nah, itu yang dikenal dengan syafaatul uzma atau syafaatul kubra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi, menjumpai Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, diawali dengan menyanjung dan memuji Allah, kemudian minta kepada Allah dengan sangat agar pengadilan akhirat segera dibuka. Barulah setelah itu Allah Subhanahu wa taala membuka pengadilan akhirat. Jadi manusia begitu bersyukur dengan adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka segera diadili. Apakah selesai di situ perjalanan kita? Tidak. Setelah itu barakallahu fikum, kita akan melewati satu ujian yang lebih menakutkan lagi. Apa itu? Sirat. Ya. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah. Tidaklah ada seorang pun di kalangan kalian melainkan pasti akan melewati sirat. Sirat ini lebih ngeri lagi, Pak. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sirat itu adaq min asy-sya'ri ahad min as-sayf. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Itu jembatan yang diletakkan di atas neraka jahanam. Kita diminta untuk melewati itu. Nah, itu sudah sangat mengerikan. Mungkin kita masih atau yang pernah merasakan melewati jembatan bambu, ya, di bawahnya sungai, cuma di bambu satu itu. Kanan kiri ada pegangan, ya Pak ya. Kalau yang pernah lewat, pernah mencoba. Ketika kita jalan di atas jembatan itu kan, itu perasaan di sini itu kan, ya, takut itu. Padahal jembatannya ada pegangan, bambu lumayan besar, ya. Itu pun kita sudah merasakan ngeri. Nanti di akhirat itu, jembatannya bukan bambu, tapi lebih tipis daripada rambut dan tajam. Sehingga kaki ini mungkin terbeset-beset. Di bawah itu bukan air, tapi neraka yang menyambar-nyambar. Ternyata disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang mengerikan itu bukan hanya itu, di samping jembatan tadi ada yang namanya kalalib. Jadi seperti pengait dari besi. Nah, yang apa? Seperti ini bentuknya kayak arit gitu. Yang dia akan menyambar setiap orang yang lewat di atas jembatan tadi. Jadi luar biasa. Makanya para nabi yang sudah sampai duluan doanya mereka, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan umat kami, ya Allah selamatkan umat kami. Ngeri sekali Pak pemandangannya. Pada saat itu, saking ngerinya, orang tidak akan sempat ngeliatin orang lain Pak. Ya. Dia hanya memikirkan dirinya, nafsi nafsi, saking menegangkan saat itu. Enggak sempat melihat, waduh si pulan, waduh, wah kena itu, wah, kesamber. Nah, enggak. Dia hanya mikirkan dirinya, bisa enggak lewat ini. Nah, sangat mengerikan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam-macam manusia yang melewati sirat tadi. Iya. Ada yang dia melewati sirat itu dengan begitu cepat seperti kilat. Ada yang seperti angin. Ada yang seperti menaiki kuda. Ada yang seperti orang berlari. Ada yang seperti orang berjalan. Bahkan yang paling menyedihkan, ada seseorang atau beberapa orang yang melewati sirat itu, dia harus ngesot. Ya, dia harus menyeret tubuhnya. Berat. Sehingga ada yang bisa lolos tanpa terluka sedikit pun tubuhnya. Ada yang lolos, tapi tadi tubuhnya itu sudah terbeset-beset. Ya, kakinya sudah, karena kan dia melewati jembatan seperti pedang tadi, tajam, Pak. Kesamber sama pengait-pengait yang di samping tadi, ya. Tapi alhamdulillah masih selamat. Ada yang barakallahu fikum enggak salah. Baru satu langkah sudah kesamber sama kalalit tadi. Nah. Yang membedakan apa? Kenapa ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang kesamber? Disebutkan oleh mereka para ulama, yang menentukan cepat tidaknya kita melewati shirath, yaitu bagaimana cepat tidaknya kita dalam menjawab panggilan Allah. Bagaimana kita bersegera dalam mengamalkan agama ini. Jadi orang-orang yang barakallahu fikum, ketika ada azan berkumandang, orang-orang yang cepat dan bersegera untuk menyambut panggilan Allah, orang-orang yang seperti ini insyaallah ya, melewati shirath itu dengan mudah, cepat. Bahkan mungkin sebelum azan, dia sudah siap-siap di masjid. Orang yang bersegera dalam melakukan amalan kebaikan adalah orang yang akan cepat dalam melewati shirath. Tetapi orang yang bermalas-malasan dalam menjawab panggilan Allah, malas-malasan untuk melakukan kebaikan, ya, jangan salahkan kalau melewati shirath itu berat. Ya, apalagi kalau orang yang memang tidak punya ghirah sedikit pun akan kebaikan, tidak punya ghirah sedikit pun akan agamanya, semangat nggak ada, mikirnya cuma dunia. Nah, ini orang yang bakal ngesot tadi, Pak. Melewati shirath itu dia akan apa? Merangkak. Nah. Bahkan mungkin bisa sampai tersandung. Jadi kalau kita ingin cepat melesat melewati shirath tadi, kita juga harus cepat dan bersegera dalam mengamalkan agama ini. Tidak menunda-nunda. Ada niatan untuk bersedekah, segerakan bersedekah. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau niatan sedekah itu ditunda-tunda, itu naik lagi nanti urusannya, naik lagi nanti pikirannya, Pak. Nabi sendiri beliau mencontohkan kepada kita. Pernah suatu ketika selesai sholat, Nabi itu tiba-tiba langsung ya pulang ke rumah. Gak seperti biasanya. Biasanya tenang, zikir beliau. Kelihatan terburu-buru. Maka sahabat para cemas. Ada apa ini? Kemudian setelah kembali lagi, para sahabat bertanya, wahai Nabi, mengapa jenengan tadi kok terlihat terburu-buru, enggak seperti biasanya. Maka Nabi mengatakan, tadi pas sholat saya teringat, masih ada beberapa harta sedekah yang belum saya salurkan. Jadi khawatir, kalau saya tunda-tunda, ya, bisa nanti mungkin kemana-mana. Jadi Nabi bersegera. Jadi orang yang akan melewati shirath dengan cepat adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Ketika ahli surga telah memasuki surga, ahli neraka telah memasuki neraka, akan ada sebuah pemandangan lagi yang disebutkan dalam hadis. Allah subhanahu wa ta'ala merubah wujud yang namanya kematian itu dalam bentuk kambing domba yang berwarna hitam dan putih. Jadi kematian itu Allah rubah wujudnya dalam bentuk kambing domba. Dan itu diimani oleh ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana hakikatnya. Dan Allah maha mampu. Sebagaimana Allah bisa merubah amalan kita akan menjadi teman kita di kubur, ya kan? Kalau amalan baik, maka yang menjadi teman di dalam kubur kita kan orang yang baik. Orang yang bagus rupanya. Kalau amalan kita selama di dunia adalah jelek, maka yang menemani kita juga demikian. Jadi Allah maha mampu untuk merubah sesuatu yang maknawi menjadi sesuatu yang hakiki. Jadi kematian itu diwujudkan dalam bentuk kambing kibas, kambing domba, dengan warna hitam dan putih. Kenapa warna hitam dan putih? Di situ ada pesan. Barakallah. Ya. Karena memang kehidupan ketika manusia ketika di dunia itu, kehidupan manusia itu hitam dan putih, Pak. Ada sisi di mana manusia itu memiliki kebaikan, ada sisi di mana manusia itu memiliki keburukan. Dunia itu hidupnya akan ada hitam dan putih. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyembelih kambing domba tadi. Ya. Setelah kambing domba itu disembelih, mati, kemudian dikatakanlah, ya ahlal jannah khuludun wala mauta. Wahai penghuni surga, sekarang kalian kekal, kematian sudah tidak ada lagi. Wahai ahli neraka, khuludun wala mauta. Kalian kekal, tidak ada lagi yang namanya kematian. Di pada saat itu tidak ada lagi hitam putih. Ya. Nah, putih ya kumpul sama yang putih, hitam kumpul sama yang hitam. Ahli jannah kumpul sama ahli jannah, ahli nar kumpul sama ahli. Jelas sudah. Barakallah. Nah. Jadi yang ingin kami sampaikan melalui ceramah pagi hari ini atau kultum pada pagi hari ini, barakallahu fikum. Jadi kehidupan kita setelah kematian itu sangat panjang dan itu benar-benar membutuhkan bekal yang cukup dan matang. Makanya Allah sering sekali berpesan kepada kita. Fal tandur nafsun madza qaddama liqa. Hendaknya masing-masing kita itu melihat bekal apa yang sudah kita siapkan untuk hari yang akan datang. Nah. Iya. Jadi pesan kami untuk diri kami pribadi dan juga untuk para jamaah semua, selagi masih ada kesempatan, Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, manfaatkanlah sisa-sisa waktu kita ini untuk mengumpulkan bekal, ya, sebanyak-banyaknya, nah, sehingga akan mempermudah perjalanan kita setelah kematian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.